Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad ar-raufir rahim abil aitam wa mukrimihim wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bil aitami wa bil fuqara'i wal masakini wa bid du'afai minal muslimin wal mu'minin. Allahumma ya Rabbana, ukhsirna yawm al-qiyamati ma'azumratihim. Ya ghafir al-dunubi, ifir al-dunub. Wa ya mufarrij al-kurub, ifarrij al-kurub. Wa ya satir al-uyub, istur al-uyub. Ya allam al-huyub. ببركه الحبيب المحبوب. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبه قبل الموت والشهاده عند الموت والجنه بعد الموت اما بعد. Yang kami cintai, yang kami hormati, para guru-guru kami, para orang tua kami, para hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di bawah guyuran hujan terasa suasana semakin sejuk. Dan semoga ini tanda semakin berkahnya majlis ini, semakin banyak berkah yang diturunkan oleh Allah kepada ahli majlis ini. Alhamdulillah kita masih terus dan terus diberi oleh Allah, dan semoga tidak terputus diberi oleh Allah kenikmatan, kerinduan untuk menghadiri majlis seperti ini. Dan ini adalah nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang hamba-hamba Allah sering lupa dan lalai untuk mensyukuri nikmat yang namanya kemudahan untuk melakukan kebaikan. Begitu mudahnya seorang hamba mensyukuri nikmat rezeki yang dilimpahkan oleh Allah kepadanya. Akan tetapi hampir jarang seorang hamba bisa menghadirkan syukur yang sesungguhnya di saat dimudahkan oleh Allah untuk melakukan satu amal baik dan ibadah. Sebabnya ada dua. Mungkin dia menganggap ibadah itu tidak penting, sehingga di saat dimudahkan oleh Allah tidak bersyukur. Artinya ibadah ikut-ikutan, bukan ibadah yang dirasakan. Atau mungkin karena kelalaian seorang hamba. Dan itu pun perlu diingatkan. Dua-duanya adalah salah. Maka siapapun dari kita, mari kita syukuri nikmat. Bisa ibadah, bisa melakukan kebaikan. Ini adalah luar biasa, lebih gede daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dalam bentuk kekayaan yang melimpah ruah. Karena ibadah ini tanda bahwasanya kita didekatkan oleh Allah kepada Allah. Allah yang mendekatkan kita kepada Allah. Allah yang memudahkan kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kitab At-Tajridus Sharih Mukhtasar Sahih Bukhari, yang nanti akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin kepada para asatidz untuk langsung memulainya. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif Abi Abbas Zainuddin Akhma bin Akhma bin Abdul Latif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Bad'il adhan ila an qal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada babul adzan. Masih di dalam bab urusan salat ya ini. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, isalluna lakum, mereka para imam-imam salat untukmu. Fa in asabu, kalau benar salatnya, falakum, maka benar juga untukmu. Dan ada pahala untukmu. Walahum, dan juga pahala juga dan benar juga untuk mereka. Wa in akhta'u, kalau mereka salah dalam melakukan salat, maka falakum, maka engkau yang mengikutinya tetap dianggap benar dan mendapatkan pahala. Wa alaihim, dan kesalahannya akan ditanggung oleh dia sendiri, bukan tanggunganmu. Baik, dari hadis ini ulama berbeda-beda pendapat di dalam memahaminya. Jadi digambarkan seorang imam sholat bersama makmum, lalu terjadi sebuah kesalahan pada sang imam. Bagaimana menyikapi kesalahan seorang imam? Dan kesalahan ini ada kesalahan yang merupakan rukun. Kesalahan rukun yang menjadikan sebab sholat itu tidak sah. Dan rukun ada dua, yang disepakati dan yang tidak disepakati. Maka di sini ulama menjelaskan ada tiga kesalahan imam. Yang pertama, imam melakukan satu kesalahan dan kesalahan itu memang benar-benar salah menurut imam dan salah menurut makmum. Kesalahan di dalam sholat yang memang salah menurut imam dan juga salah menurut makmum. Yang kedua, imam melakukan satu kesalahan, akan tapi kesalahan itu hanya menurut imam saja dan tidak diketahui oleh makmum, atau tidak menurut makmum, ini juga ada babnya. Yang ketiga adalah kesalahan yang menurut makmum tapi bukan kesalahan menurut imam. Maka di sini ada beda-beda ulama membahas menjelaskannya. Jika kesalahan dalam sholat berkenaan dengan rukun yang disepakati antara imam dengan makmum, maka jelas sholatnya makmum ikut salah. Contoh, hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam madhab Imam Syafi'i adalah wajib karena itu rukun. Dan imamnya juga bermadhab sama dengan dia, madhab Imam Syafi'i. Atau melakukan sesuatu yang membatalkan salat menurut makmum dan menurut imam. Contoh, buang angin batal menurut makmum dan menurut imam. Saat imam makmum salat bersama imam, tak tanya imamnya buang angin atau tidak membaca surat Al-Fatihah secara umum. Imamnya madzhab Syafi'i, makmumnya Syafi'i. Maka di saat seperti itu salatnya imam salah dan salatnya makmum juga salah. Jelas. Yang kedua adalah salah menurut imam tapi tidak diketahui oleh makmum. Maka ini yang dekat dengan hadis tersebut. Kalau itu salah menurut imam, bukan urusanmu. Asalkan menurutmu tidak salah. Salah menurut imam, tapi menurutmu tidak salah. Ini imam terlanjur malu ini. Terlanjur malu. Jadi khotib di masjid besar. Habis khotbah kan mau jadi imam. Nah, ini imamnya tidak amanat. Ternyata mau jadi imam, batal wudu. Kan malu ini, mau wudu lagi gimana? Sudahlah. Yang penting saya jadi imam. Batal atau tidak salatnya dia? Tapi imamnya tidak tahu. Makmumnya tidak tahu. Dan memang ada, bukan mustahil tidak ada. Disebutkan dalam sebab kita fikih adalah termasuk imam kho'in itu apa? Hanya pengen disebut imam saja. Sudah salah tetap saja lanjutkan. Takut dibilang, wah nanti saya batal waktu jamaah. Nanti tidak diangkat lagi jadi imam nih. Musibah. Jadi biarpun batal dia tetap melanjutkan sholatnya. Ya, seperti yang sering ditanyakan oleh orang. Dia dalam keadaan sholat rupanya tidak punya wudu. Setelah assalamualaikum ngomong, saya tidak punya wudu loh. Enak aja ya. Salahmu sendiri itu. Jangan makmum dibawa-bawa. Jadi jika imam melakukan kesalahan yang makmum tidak tahu, maka falakum kau mendapatkan pahala utuh dan sholatmu sah. Fa'alaihim, mereka saja yang salah dan tidak dianggap. Karena dia melakukan kesalahan untuk dirinya sendiri. Baik. Yang ketiga, jika imam salah menurut makmum dan benar menurut imam. Imam salah menurut makmum. Contohnya makmumnya adalah orang yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya persentuhan laki-laki dengan perempuan batal wudu. Rupanya imamnya tadi selubung salat membonceng istrinya sambil mencium kening istrinya. Kelihatan enggak wudu dia. Atau imamnya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang imamnya adalah, misalnya, imamnya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Padahal, ya imamnya tidak membaca bismillah. Nanti sudah ada tambahnya, ada empat ya. Imamnya, tinggal dulu. Imamnya tidak membaca bismillah, atau imamnya bersentuhan dengan perempuan. Sementara saya makmum adalah bermadzhab imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau tidak baca bismillahirrahmanirrahim, berarti hukum sholatnya seperti apa? Batal. Sholatnya batal menurut makmum, tapi tidak batal menurut imam. Karena imamnya adalah, maaf, mungkin bermadzhab imam Malik. Sehingga bersentuhan dengan perempuan tidak mereka anggap membatalkan wudu. Dan juga membaca bismillah pun tidak harus. Baik. Maka di saat seperti itu bagaimana saya sebagai makmum yang punya imam kayak begitu. Imam saya melanggar imam saya. Melakukan sesuatu yang kurang rukun. Sebab dalam madhab Imam Syafi'i, kalau seorang imam tidak baca bismillah itu batal. Mestinya begitu. Sekarang bagaimana jika kasus macam ini hakikatnya fikih dalam madhab Imam Syafi'i? Ada dua pendapat. Kalau ada imam melakukan kesalahan menurut makmum, tapi tidak salah menurut imam. Kita sholat di Mekah, tiba-tiba imamnya langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahnya enggak ada. Mau bubar. Sama ini orang aneh yang dari Indonesia itu, gara-gara haji atau umroh itu pulang bismillahnya ketinggalan di Mekah. Ini kan ada, ini orang sakit ini. Sakit-sakit benar tuh. Sudah biasa jadi imam di Indonesia pakai bismillah. Gara-gara haji, bismillahnya ketinggalan. Lupa bismillah. Ini kan kesian tuh. Madhab Imam Syafi'i tetap bismillah. Sebab bismillahirrahmanirrahim minal fatihati. Termasuk bagian daripada fatihah. Nah kasusnya ini ada orang sholat gak pakai bismillah. Baik, bagaimana kita mengikutinya? Maka ada dua pendapat yang harus kita fahami. Pendapat yang pertama, dan itu adalah pendapat yang dikukuhkan. Kalau kita sebut kitab fikih mulai dari Safinah dan yang lainnya. Misalnya orang ikut berjamaah imamnya itu lahan. Orang tua, roknya hilang. Kalau baca Al-Fatihah itu hurufnya numpuk-numpuk. Nggak kedengaran, hak jadi kap, al-kam misalnya. Nah, ini. Imamnya seorang yang fasih dalam bacaannya. Bagaimana kalau ada imam yang bermakmum kepada imam. Bagaimana kalau ada makmum berimam kepada imam yang menurut makmum itu salah? Anda bacanya fasih Ustaz Al-Quran. Imam Anda sama madhab Syafi'i seperti Anda. Cuman urusan bacaan saja. Haknya jadi kaf. Berarti tidak sah menurut Anda. Karena dia ummi yang bacaan fatihahnya tidak benar. Istilah ummi dalam bab sholat adalah orang yang tidak benar di dalam membaca surat Al-Fatihah. Ummi. Buta huruf kayak ini. Buta huruf maksudnya di sini khas, istilah khusus untuk orang yang tidak biasa membaca surat Al-Fatihah. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, Al-Adhar, pendapat yang kuat yang dikukuhkan bahwa jika ada seorang makmum yang bermakmum kepada imam, yang menurut makmum itu batal, tapi bagi imam tidak batal. Orang tua yang membaca fatihah belepotan tadi, menurut dia tidak batal karena memang bisanya begitu. Memang bisanya begitu, lidahnya kebolak-balik. Kalau memang orang awam sekali, bacaannya enggak karu-karuan. Maka di saat seperti ini, dia sah menurut dia. Tapi menurut saya, tidak sah. Kenapa? Karena bacaannya enggak benar. Bagaimana jika saya bermakmum dengan orang yang semacam ini? Tolong ini diambil dua-duanya pendapat ini. Yang pertama, pendapat yang pertama, kalau Anda ketemu imam yang tidak pakai bismillah, atau imam yang bersentuhan tangan dengan istrinya, bersentuhan kulit dengan istrinya, atau dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka ketahuilah hukum sholatnya makmum adalah tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imami alal adhar. Di dalam istilah fikih kita itu. Yang dianggap adalah menurut makmum. Kalau makmum menganggap sholatnya imam enggak sah, kita tidak boleh mengikutinya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan inilah yang sering dipakai oleh para asatid. Sehingga kadang di masyarakat cenderung kaku. Sehingga berani sama orang tua yang jadi imam. Ini belepotan imamnya. Enggak benar lahan itu. Wah, enggak mau saya sholat di situ. Apaan? Akhirnya kiti orang tua. Karena enggak punya ilmu. Ilmunya satu tok. Orang tua jadi imam. Bagaimana saya di belakangnya? Orang tua jadi imam. Bacanya enggak karu-karuan. Memang di dalam fikih Syafi'i. Pendapat yang pertama dan dikukuhkan adalah kita tidak boleh ikut dengan dia. Karena dia adalah lahan ummi atau bacaannya tidak benar. Bagi dia sah karena memang dia seperti itu. Tapi bagi saya tidak sah mengikutinya. Itu pendapat yang pertama. Alal qaul al-adhar. Pendapat yang kedua adalah al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil ma'mumi. Yang dianggap adalah yang penting menurut imam itu sah bagi dirinya. Maka siapapun boleh ngikut kepadanya. Bapak tua yang belepotan bacaan fatihahnya itu, sholatnya sah atau tidak? Sah karena memang dia bisanya seperti itu. Karena dia sah bisanya seperti itu, maka kita pun boleh mengikuti di belakangnya. Baik orang yang ikut madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, sebagian riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, dia waktu membaca surat Al-Fatihah enggak pakai bismillah. Sah tidak menurut dia? Menurut dia adalah sah, memang itu adalah madhab dan aturannya. Karena menurut dia sah, maka bagi kita pun boleh mengikutinya. Maka ini pendapat yang kedua ini lebih lentur, lebih lembut. Yang perlu kita hadirkan agar kita menjadi orang bijak. Tapi ingat nasihat. Bagi para imam, jadilah engkau imam yang bijak. Kalau engkau bermadhab Maliki, jangan jadi imam di tempatnya madhab Syafi'i. Biar tidak bikin heboh masyarakat. Dan itu contoh guru-guru kami, guru-guru mulia. Orang alim-alim besar itu. Mereka tidak pernah mau ada seorang alim yang sekaligus guru daripada Syekh Murad, Dr. Ahmad Ali Tohar Rayyan. Beliau adalah seorang alim madhab Maliki. Menghafal Quran di usia 9 tahun. Fikihnya fikih 4 madhab. Ternyata sepanjang kita di Yaman, beliau tidak pernah mau menjadi imam. Bukan karena bacaannya jelek. Karena beliau berkata bahwa, karena murid-muridku semuanya madhab Syafi'i, aku ingin jadi makmum saja dan tidak usah jadi imam. Sebab kalau beliau jadi imam, khawatir ada yang kurang, nanti ada keraguan-keraguan di jamaah. Jadi tidak pernah beliau menjadi imam waktu itu. Yang kami saksikan. Sekarang ini maksa. Maksa, karena maksa sudah aneh. Enggak pakai bismillah, kunut hilang. Sudah begitu, zikir bid'ah macam-macam. Habis semuanya ini. Tolonglah, kalau memang Anda beda madhabnya, Anda mungkin pergi ke India ikut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Maka di saat sampai di sini jangan berbeda dengan masyarakat setempat agar Anda tidak membuat keraguan. Kadang seolah-olah dia lebih hebat, lebih alim dari yang lainnya. Musibah itu. Maka itu tidak bijak. Ada imam. Sama wahai para orang sepuh. Kalau memang sudah bacaanmu itu enggak benar. Ada cucumu, ada anakmu, ada tetanggamu yang bacaannya lebih benar. Jangan hanya pengen disebut kiai jadi imam. Terus enggak karu-karuan jadi bahan gunjingan di belakang. Membuat dosa banyak itu. Kalau sudah tahu bacaannya enggak benar. Tolonglah mundurkan diri digantikan oleh yang lainnya yang akidahnya sama dengan kita. Cuma gara-gara mewakafkan tanah saja sama gara-gara membangun masjidnya. Enggak pernah mau lepas dari imam. Ini pernah saya menemukan di sebuah tempat. Saya lagi sholat Jumat. Habis sholat Jumat itu yang jadi imam itu sampai enggak genderurupnya enggak karu-karuan. Akhirnya setelah sholat saya bertanya. Ini di Jawa Timur ini. Bapak memangnya bahasa Jawa tapi saya tanya. Apa enggak ada? Ini siapa ini? Oh ini imam tetap. Imam tetap. Iya, jadi imam lima waktu dan sholat Jumat. Siapa ini? Dia yang membangun masjid ini, yang mewakafkan tanah ini. Dia membangun masjid sama wakaf tanah, syaratnya mau jadi imam sampai mati. Weh. Nah, begitu, kalau saya bacaannya enggak karo-karo maksain, apa sih enaknya jadi imam? Hah? Kenapa harus jadi imam? Kenapa? Sholat yang penting diterima oleh Allah begitu. Jadi bukan harus jadi imam. Ini ada sebagian orang itu. Jadi imam kadang-kadang dibikin rebutan loh ya. Jangan anggap sepele loh ya. Bagi orang ahli hikmah itu. Wah jadi imam itu bermasalah kalau. Jadi imam itu kadang-kadang jadi bahan rebutan. Baik. Jadi kita harus bijak. Kalau Anda menemukan orang yang tidak bijak. Kok tiba-tiba bacaannya enggak benar. Kok jadi imam. Maka jadilah makmum yang bijak, ikut pendapat yang kedua. Tapi tolong siapapun yang jadi imam, jadilah orang yang bijak, jangan bikin imam makmum itu ragu. Kalau bacaanmu tidak benar, kurang baik, tolong undurkan diri. Ambil yang lainnya, suruh maju, biar orang lega. Ini adalah tata krama di dalam berjamaah. Jangan sampai kita menjadi imam yang di belakang orang, punya kebencian dengan kita karena kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di saat kita menjadi imam. Akhirnya tidak senang dan menjadikan sholat mereka tidak khusyuk. Kita bukan ibadah tapi kita saat itu malah dikutuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat. Menjadi imam tapi di belakangnya orang pada enggak suka. Kenapa? Banyak kesalahannya. Ini saja. Jadi ingat ada dua pendapat. Kalau imam salah tidak benar. Kalau memang itu menurut imam sah, pendapat yang kedua adalah juga kita sah boleh ngikut di belakangnya. Maka kalau kita di Saudi orangnya tidak pakai bismillah tetap sah menurut mazhab kita. Imam Syafi'i pendapat yang kedua. Cuman kalau Anda jadi imam, tolong menjadilah imam untuk semuanya. Jangan sampai membuat keraguan umat. Kalau khususnya masyarakat kita, masyarakat Syafi'i, maka Anda menjadi imam pun harus sesuai dengan apa yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bisawab. Kita akan langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada hadis yang 264. Yang mana yang satu? Ali. Hadis yang ke-246. Hadis diriwayatkan dari An Sahlin Ibn Sa'd radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Sahal Ibn Sa'd, semoga Allah senantiasa ridha kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aku, wa kafilul yatimi, dan yang menjamin kehidupan anak yatim, yang menjamin kehidupan anak yatim secara materi dan akhlak tentunya. Kafil itu menjamin kehidupannya anak yatim, bukan saja ngasih makan saja, akan tapi juga tarbiyah. Kafalah, kafalatul yatim, bukan it'amul yatimi saja, bukan memberi makan anak yatim. Kafil. Fil jannati, berada di surga. Hakada. Nabi Muhammad menyebut hakada wa asyara, dan beliau memberikan isyarat bisababati dengan jari telunjuknya, wal wusta dan jari tengahnya. Artinya dekat sekali tempatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa farraja bainahuma, lalu jemarinya itu direnggangkan. Maksudnya begini nih. Dekat sekali. Aku dengan orang yang menjamin kehidupan anak yatim secara materi dan tarbiyah seperti ini. Wa kafilul yatimi, diterjemahkan ini oleh Imam An-Nawawi, rahimahullah taala, wa kafilul yatimi, dan yang menjamin anak yatim, mengkafalah anak yatim itu maknanya al-qaimu bi umurihi, yang mengurusi segala urusannya. Baik urusan makan ataupun urusan pendidikannya. Ada dua. Jangan hanya ngurusi makannya tok, tapi pendidikannya tidak. Dan hadis berikutnya serupa, hadis yang 265, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatimi, orang yang menjamin kehidupan anak yatim secara tarbiyah dan materi, lahu, baik anak yatimnya sendiri au li ghairi, atau anak yatimnya orang lain, anna wa huwa kahataini, aku dengannya seperti ini loh, fil jannati. Wa asyara rawi, dan sang perawi mengisyaratkan, wa huwa Malik bin Anas, yaitu Sayyidina Malik bin Anas, bisababati walusta, mengisyaratkan kepada jari telunjuk dan jari tengahnya. Maksudnya begini, aku kata Nabi, dengan orang yang menjamin kehidupan anak yatim secara materi dan pendidikan, seperti ini loh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, dan firman, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yatimu lahu awla ghairihi, maksudnya anak yatim baginya dan bagi orang lain, maknahu, maknanya adalah qaribuhu, kerabatnya. Awil ajnabiyyu minhu, atau orang lain yang diangkat, yang diambil, yang dididik, dirawat di rumahnya. Fal qaribu, ada kerabatnya. Mithlu an takfulhu ummuhu, seperti seorang ibu yang merawat anaknya yang yatim. Ibu yang ditinggali oleh Allah anak yatim, ketahuilah itu kemuliaan yang dikirim oleh Allah kepadanya. Suaminya meninggal, anaknya kecil-kecil. Ketahuilah perjuangan seorang ibu ini adalah menuju surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au jaddu, atau seorang bapak meninggal, seorang bapak meninggalkan anak, tapi bapaknya, sang bapak masih ada, maka kakek yang merawat anak yatim itu qaribuhu. Akhuhu, atau saudaranya. Lihat, ini semuanya ada. Anda mempunyai orang tua meninggal. Ayahmu meninggal. Orang tuamu meninggal. Dan engkau masih punya adik kecil. Adik kecil yang kau rawat itu adalah anak yatimmu. Ghairuhum, atau yang lainnya, min kharabati, dari kerabat-kerabatnya. Wallahu a'lam bisawab. Baik, di sini tentang anak yatim. Begitu besarnya merawat anak yatim. Memberi, bukan istilah menyantuni sesaat itu. Maka kami selalu tegaskan bahasanya, budaya menyantuni sesaat bulan Muharram itu adalah budaya yang bagus, akan tapi kadang mengarah sesuatu yang tidak bagus. Sehingga ada sebagian orang yang memikirkan anak yatim hanya di bulan Muharram saja. Dipikir itu bulannya anak yatim. Bukan. Siapa yang mengatakan itu bulannya anak yatim? Sehingga dibuat santunan gede-gedean di bulan Muharram. Sekarang memang bukan bulan Muharram. Dibuat santunan besar-besaran di bulan Muharram. Jadi seolah-olah anak yatim itu makannya di bulan Muharram saja. Selebihnya tidak makan. Itu musibah. Dan kadang itu panitia, setelah mendapatkan bantuan sumbangan untuk anak yatim, dananya tersebut, lihat, sudah terkumpul, semestinya langsung dibagikan anak-anak yatim, disewakan drum band, disewakan tenda, segala macam. Waduh. Terus apa, untuk menyenangkan anak yatim katanya dinaikkan odong-odong. Nyewa enggak itu? Nyewa semuanya. Anak yatim enggak butuh itu. Anak yatim butuh duitnya nyampe ke tangannya. Ini sudah pernah kami ingatkan suatu ketika, ada di bulan Muharram. tentang santunan anak yatim, dan kami dikagetkan waktu itu dengan sebuah pertanyaan. Karena kami di atas mimbar panggung yang sangat mewah. Setelah itu, ada pertanyaan yang subhanallah, kita mengisi pengajian bertahun-tahun, kita tidak pernah sadar. Ternyata disadarkan oleh seorang yang bertanya, Buya, bagaimana kalau hasil apa pengumpulan dana untuk anak yatim itu kita gunakan untuk acara-acara kayak begini ini. Untuk menyewa tenda, nyewa ini. Spontan saya, ini hukumnya haram. Kaget ini, bingung. Jadi tenda yang saya duduki ini, kalau memang ini miliknya anak yatim, bagi panitia wajib menggantinya. Haram. Anak yatim gak butuh tenda. Ngapain duduk di tenda anak yatim? Butuh duit. Untuk sekolah, untuk biaya makan. Bukan disewakan tenda, para panitia. Yang punya anak yatim di rumahnya. Atau para bang pengurus yatim piatu, hati-hati. Tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosanya sangat gede mengambil hartanya anak yatim. Disebutkan dalam Al-Quran. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Orang yang memakan hartanya anak yatim dengan dolim. Bukan haknya kok diambil. Maka dia seperti makan api neraka. Dan bukan urusan makan saja. Tidak makan tapi mengambilnya untuk orang lain. Mencuri miliknya anak yatim. Sama. Dikiaskan seperti itu. Jadi mengambil hartanya anak yatim. Tidak menyampaikan haknya anak yatim. Ini adalah dosa yang amat gede. Dan seperti makan api neraka. Dan digambarkan oleh Nabi SAW nanti di akhirat. Orang yang biasa mengambil hartanya anak yatim ini akan dilihat oleh orang lain. Jadi akan kelihatan keluar dari telinganya api, keluar dari mulutnya api. Dia kepanasan. Semua orang tahu inilah orang yang makan hartanya anak yatim. Dalam hadis yang diriwayatkan ini pernah dilihat oleh Nabi SAW waktu Nabi Muhammad Mi'raj. Nabi fa'idha'an Nabi Rijalin. Saya tiba-tiba dihadapkan kepada beberapa orang-orang. Waqad wukila bihim rijalun yafukuna lihahum. Ada sekelompok orang laki-laki, ada orang, tiba-tiba ada orang lain lagi yang membuka mulutnya. Wa akharun, ada yang lain, yaji'una bisukhuri, datang dengan batu. Min narin, dari api, batu dari api, bukan api di dunia, api neraka. Nah, batunya menganga, batu membara, batu yang menjadi bara. Fayakdifunaha, kemudian melemparkan batu yang dari api itu biafwahim, di mulutnya orang yang dipegang mulutnya tadi itu. Watakhruju min adbarihim, dan keluar batu itu langsung dari duburnya. Fakultu, aku bertanya kepada malaikat Jibril, man haula, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, dijawab oleh malaikat Jibril, mereka itu adalah alladzina yakuluna amwalal yatama dzulma innama yakuluna fi butunihim naro. Itulah orang yang biasa ngambil hartanya anak yatim. Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya yab'atullahu azza wa jalla qauman min quburihim, Allah akan membangkitkan sekelompok orang dari kubur mereka. Yab'atullahu qawman min kuburihim takhrujun naru min butunihim, keluar api dari perutnya. Allah. Wa ta'ajjaja afahum naru, mulutnya api. Allah. Begitu mengerikannya. Dan ini dosa gede. Cuman kadang itu permasalahannya itu orang tidak sadar. Seperti apa sih bentuk kedzaliman kepada anak yatim? Kita mulai dari seorang ibu yang paling dekat dengan anaknya. Bagian warisan anaknya tidak segera dibagi. Hati-hati. Suaminya meninggal dunia. Kemudian bagian warisnya tidak dibagi. Sang ibu punya syahwat urusan perdagangan bisnis sehingga dipakai duitnya anaknya. Bangkrut tuh. Atau seenaknya makan harta anaknya karena belum dibagi. Harta anakmu harus kau beri dulu. Bagianmu, bagianmu. Hati-hati. Makanya kalau ada suaminya meninggal, segera diberesin untuk anak kecil. Kecuali anaknya sudah dewasa semuanya. Lalu ibu berkata, nak, warisannya gak usah dibagi, kasihkan mama aja ya semua. Nah itu boleh. Karena anaknya sudah dewasa. Bisa ditanya begitu. Tapi kalau anak kecil tidak, itu anak yatimmu yang harus dijaga. Dan ketahuilah, jika engkau rawat dengan benar surga tempatmu. Tapi hati-hati, apalagi mohon maaf, lupa belum membagi warisan anaknya, kemudian dia karena mungkin ya masih ada keinginan sebagai seorang wanita, lalu dia menikah. Subhanallah, wah sudah ada karu-karuan harta anak ada di mana. Suaminya tidak mengerti itu semua, dipikir harta istrinya, sehingga dipakai bareng dan sebagainya, hartanya sang anak habis. Itu adalah ibu yang masuk neraka paling dalam, jahannam itu ibu. Ini kejahatan din. Saudara, jawaban demikian, ada saudara dengan adiknya. Mentang-mentang adiknya masih kecil, man, dek, dijual aja dek, kasihkan abang ya, nanti dedek dikasih permen. Enak aja, anak kecil belum bisa ikrar. Tidak sah pemberian dari anak kecil. Dan kadang dibohongi anak kecilnya oleh seorang kakak. Dan kadang kakaknya yang lebih kaya. Biarpun alasannya, nanti saya dedek, saya sekolahkan. Tapi tanahmu saya jual dulu saja, dek ya. Awas haram, hati-hati di situ. Kadang tidak peduli. Seorang saudara merawat. Kemudian yang ketiga, pondok pesantren dan pengasuh yayasan yatim piatu. Allah. Proposal keliling ke sana kemari untuk dana anak yatim, anak yatim, anak yatim. Tatonya anak yatim, anaknya yatim begitu-begitu saja tetap melarat, tak tahunya kiainya masyaallah mobilnya gonta-ganti. Anting istrinya merendal tuh sampai antingnya setengah on. Enggak sadar itu adalah hartanya anak yatim. Dan ternyata kejahatan di sini lebih gede dari yang lainnya. Kejahatannya ustaz pakai kopiah putih, rajin umroh, rajin haji, karena ustaz anak yatim, tak taunya makan hartanya anak yatim. Allah. Dan itu kadang tidak sadar. Ngentengin, dipikir dia sudah bekerja. Bukan yang rawat saya, berarti hak saya yang ngatur duitnya. Enggak. Engkau ngatur duitmu benar. Engkau ngatur duitnya benar, tapi kau tidak boleh makan hartanya. Hati-hati. Orang sering lupa dalam hal ini. Ngurusi anak yatim. Dan di saat orang mengurusi anak yatim pun mohon maaf. Mohon ini sekaligus kita jelaskan. Ada orang rajin merawat anak yatim. Akan tapi ternyata cara merawatnya itu hanya memberikan santunan untuk merawat fisiknya saja. Misalnya diberi makan, lalu dibiayai sekolah. Dan tidak pernah dipikirkan urusan agamanya. Ini juga musibah bagi orang tersebut. Ini biasanya orang kaya yang tidak terdidik. Yang belum pernah ngaji, ya maklumlah dia belum pernah ngaji, dimaafkan. Dan ini pernah kejadian di kota kita ini. Ada satu orang bercerita kepada kami, alhamdulillah buya saya ini sudah mulai tahun berapa itu berusahalah menyisihkan rezeki saya untuk nyantuni anak yatim. Terhitung sampai sekarang sudah 60 dan sudah sama sampai saya sekolahkan dan kuliahkan. Bahkan banyak yang sudah bekerja. Kami bertanya kepada orang tersebut. Di mana aja sekolahnya? Nyebutkan SMP ini, SMA ini, kuliahnya ada di sini, di Bandung, di Jakarta, di ini. Kemudian setelah itu kami bertanya, Pak Punten, Pak Eji, mohon maaf. Tadi saya dengar hanya sekolah umumnya saja, terus ngajinya di mana, Pak Eji? Dia bingung, tidak pernah kepikiran, tidak dipikirkan oleh dia. Wah Buya, kalau itu memang kan urusan dia sendiri. Oh tidak, Pak Eji. Tanggung jawabmu dan itu lebih penting yang kau berikan kepada seorang anak yatim daripada harta melimpah. Karena yang kau berikan dengan pendidikan akan menyelamatkan dia di akhirat. Dan hati-hati. Anak yatim yang sudah kau biayai, kau gedekan, kau sekolahkan itu akhirnya punya ijazah, akhirnya jadi pejabat kalau tidak kenal Allah, tidak kenal agama. Lihat dia jadi penjahat kelas berat sana. Dan itu gara-gara kamu yang nyekolahkannya, maka engkau akan mendapatkan tabungan dosa setiap saat. Allah astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullah yang benar. Tapi sebaliknya. Kalau seandainya anak yatim itu hanya kau beri makan dan tidak kau beri pendidikan umum. Kalaupun berbuat jahat dia hanya paling nyuri jemuran dan nyuri mangga. Kecil dosanya hanya di kampung-kampung. Tapi seolah sekolahkan tinggi-tinggi musibah. Lalu bagaimana Buya? Nah, karena dia di bawah naunganmu, engkau yang membiayainya. Maka ketahuilah. Beri pendidikan agama. Wajib dia mengikuti peraturanmu. Kalau ikut, ingin engkau rawat. Baik Buya, insya Allah mulai sekarang, saya akan coba untuk seperti itu. Kalau tidak, kamu masuk neraka lawas ya. Jadi jangan hanya senang merawat anak yatim, nyantuni anak yatim. Dan kadang pun mohon maaf, memang Islam membantu. Kalau ada orang fakir, orang Kristen melarat, kita wajib pajib kasih makan. Tapi kalau sampai urusan pendidikan dan sebagainya, kita arahkan pada pendidikan Islam. Ada panti asuhan yang keliling minta dana, bisa saja ternyata itu bukan panti asuhannya seorang Muslim. Hati-hati, pernah ini ketemu di Surabaya waktu itu. Setelah dilacak, kita lihat di web, ternyata adalah panti asuhannya bukan miliknya kaum Muslim. Bukan kita tidak mau membantu anaknya orang kafir, akan tapi lihat urusan akidah beda. Kalau anaknya orang kafir mau makan, kita kasih makan. Tapi kalau sampai pendidikan, nanti kita akan menggedek-menggedekkan seorang pastor. Menggedekkan seorang memerangi Islam. Itu bermasalah. Memang kemanusiaan ya. Kalau ada orang Kristen di kiri kanan rumah kita, kelaparan, wajib kita kasih makan. Tapi sampai mendidik, menyekolahkan sampai tinggi-tinggi, ini adalah yang harus kita bahas. Dan harus kita perhatikan. Maka tolonglah. Kalau Anda ingin menyantuni anak yatim, harus Anda peduli, perhatikan sekolahnya di mana, pendidikannya apa, sehingga benar-benar maksimal. Itulah yang akan bersanding dengan Nabi SAW. Bukan hanya ngasih makan, nyekolahkan, jadi penjahat dia. Masuk surga mana? Sekolah tidak kenal agama. Jalat, sholat, mah enggak. Tidak kenal agama. Terus-terus sekolah tinggi-tinggi. Dari mana yang merawat anak yatim kayak begitu bisa mendapatkan surga bersama Nabi SAW? Tidak ada. Dan ini harus diperhatikan. Dan suatu ketika mungkin ada orang yang mempunyai anak yatim bersamanya, tapi dia dalam keadaan, mohon maaf, tidak mampu. Ada kan yang tidak mampu mungkin? Ada ngursi. Waman kana haniyan falyastafif. Waman kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Waman kana haniyan falyastafif. Kalau memang kita itu merawat anak yatim, atau seorang ibu merawat anaknya yang yatim, dan ibu itu memang larat. Misalnya anaknya laki-laki dua. Suaminya mah cukup. Kaya. Kemudian sang ibu ini pernah punya masalah, punya utang. Dapat warisan dari suaminya, sang ibu hanya dapat 1/8. Karena itu adalah istri-istri daripada suaminya. Sisanya diberikan kepada anak. Berarti anaknya yang kaya. Ibu karena satu hal, duitnya habis. Maka ibu ini pun harus merawat anak yatim tersebut. Anaknya sendiri. Dan anaknya cukup hartanya. Anaknya kaya. Bagaimana? Maka sang ibu itu merawat anaknya. Dan dia boleh makan. Tapi, waman kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, maka boleh makan. Kalau ada ustaz ngerawat anak yatim, kok ustaznya fakir, falyakul bil ma'ruf, makan yang baik secukupnya. Jadi kalau anak yatimnya paha separuh, kiainya juga paha separuh, bukan paha empat, paha ayam. Telurnya separuh, ya separuh, bil ma'ruf. Masa kiainya telurnya empat. Itu hartanya anak ya yatim. Hati-hati. Falyakul bin ma'ruf. Dan falyakul bin ma'ruf itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, makan secukupnya dan dicatat. Dicatat kenapa? Kalau nanti tiba-tiba ibu ini kaya atau Anda kaya, nanti diganti. Allah. Jangan seenaknya. Sekarang beli motor, beli anting, beli kalung, beli gaun, beli macam-macam. Dari duitnya anak yatim, lihat. Tolong diperhatikan masalah ini. Takutlah kepada Allah. Dan setan paling senang memasukkan orang ke neraka itu orang yang di dalam lingkungan ibadah. La'akudanna lahum siratal mustaqim. Di yayasan. Aku akan duduk menggoda orang-orang ini yang di jalan yang benar itu. Kayaknya santunan yatim piatu. Pondok pesantren. Baik. Kemudian setelah itu, ini pendapat yang pertama dan diganti. Memang ada pendapat yang mengatakan, asalkan benar-benar engkau butuh, diperkirakan kamu ini gajinya seberapa sih untuk merawat dia. Itu ada. Dan memang dibutuhkan atau tidak. Tidak boleh menggede-gedekan gaji. Jadi seperti anak dua ini butuh saya rawat, ya sudah, saya ikut makan, itu gajiku adalah makan. Tetap makan secukupnya tadi. Ada pendapat yang kedua, enggak usah diganti, asalkan makannya benar. Tidak berlebih-lebihan. Jadinya sayur bareng dengan anak-anaknya. Seorang ibu sayur bareng dengan anaknya. Cuman biasanya ibu yang solehah itu biasanya kalau sudah harta anaknya dipinggirin. Nak, hartamu untuk masa depanmu. Adapun engkau nak makan dengan umi. Umi yang kerja, umi cari duit. Karena tidak makan hartanya anak ya yatim. Hati-hati, ini banyak janda-janda yang kelihatannya ditinggal suaminya masuk surga karena merawat anak yatim. Ternyata janda-janda masuk neraka jahanam. Karena apa? Tidak peduli dengan hartanya anak yatim. Kadang nuruti kesenangan dirinya. Dipikir harta nomplok. Wah, dapat warisan dari suaminya. Rizki nomplok, dihabiskan itu harta anaknya. Baik. Yang ketiga adalah di saat darurat saja. Boleh mengambil di saat darurat. Bukan di saat hajat. Artinya makan harus mencari sendiri. Pendapat yang ketiga. Darurat apa? Tiba-tiba sakit mendadak, tidak ada bisa untuk mengobati kecuali mengambil miliknya anak yatim. Pun demikian tetap harus diganti jika mampu. Kalau tidak mampu, tidak dosa. Inilah yang harus kita pahami masalah-masalah merawat anak yatim. Jangan hanya berbangga dengan ana wa kafil yatimi kahataini, ditulis gede-gede. Ana yang aku bersama orang yang merawat kehidupan anak yatim itu seperti ini di surga. Senang ngumpuli anak yatim tapi tidak hati-hati. Lab-lab makan hartanya anak yatim. Berarti dia ngundang anak yatim untuk menghantarkannya ke neraka. Menghantarkan ke neraka. Dan ini mengerikan. Dan kemudian lihat. Bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi SAW itu adalah benar-benar merawat anak yatim. Menyantuni anak yatim. Didekatkan bukan hanya sekadar menyantuni sesaat. Tidak. Merawat anak yatim. Memperhatikannya, pendidikannya juga begitu. Kalau santunan sesaat itu ya masuk bab sedekah, insya Allah diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah dia mendapatkan gelar menyantuni anak yatim? Mendapatkan gelar kafalatul yatim. Kafalah itu adalah merawat, mencukupinya. Kecuali orang yang tidak mampu, memang saya tidak punya duit. Duit saya hanya sedikit. Bagaimana dengan anak yatim? Anda rindu sedekah untuk anak yatim sesaat-sesaat adalah mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kafalatul yatim itu yang dimaksud menjamin kehidupan anak yatim adalah kehidupannya, kesinambungannya, bukan hanya tahunan. Maka kami selalu ingatkan, bisa saja gara-gara acara bulan Muharram dijadikan bulan anak yatim, orang kaya pun, dan ini pernah kejadian, kalau diminta sumbangan untuk anak yatim bilang nanti saja bulan Muharram. Jadi kalau bulan Muharram itu anak, kalau di selain Muharram anak yatim tidak makan kayaknya. Jadi betul ya, nanti saja bulan Muharram, sekalian Muharraman, sekalian Muharraman, sekalian Muharram. Setelah Muharram dimintai duit pun, kan saya sudah nyumbang di bulan Muharram. Jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang gara-gara budaya semacam itu kurang peduli kepada anak yatim. Tapi boleh itu tetap diadakan, maksudnya untuk ngasih tahu, ini loh anak yatim, tolong kau sadar. Tapi harus disadarkan bahasanya, yang dibutuhkan anak yatim bukan 50 ribu untuk setahun. Tapi kita perlu kesenambungan. Mungkin setelah melihat anak yatim dijajar sana, ada yang ingin mengambil, saya akan mengambil 2. Akan ambil 3. Akan ambil 4. Akan aku biayai sampai dia menjadi seorang soleh, seorang yang cukup. Orang bisa mandiri. Baik. Kemudian yang lain lagi. Merawat anak yatim di rumahnya. Itu ternyata tidak harus di rumahnya. Jika memang rumahmu, rumah yang pantas untuk ditinggali anak yatim. Kalau rumahmu tidak pantas, wong didik anak 2 saja sudah tidak karu-karuan, mau datangin anak yatim lagi, tambah kacau nanti. Di rumah kita tidak menjadi rumah yang baik, mungkin karena tidak karu-karuan, tidak aman secara akhlak. Maka caranya, wahai para perindu anak yatim, ambil anak yatim, titipkan di lembaga-lembaga agama, sekolahkan di sana, dan biayai sampai gede, itu sama kasusnya. Jadi itu lebih aman. Seperti yang pernah kami informasikan, ada beberapa orang, yang sudah jadi minta untuk dicarikan anak yatim, kita tunjuk untuk sekolah di Jawa Timur sana. Ada yang sebulan 400 ribu, ada sebulan 300 ribu, ada sebulan 250 ribu. Jadi setiap orang akan mengirimi terus duit ke sana. Setiap bulan. Dan dia sekolah di situ, makan di situ. Itu adalah sama kafalatul yatim. Itu mendapatkan kemuliaan. Sebab kalau taruh di rumahnya, pertama repot. Kemudian belum tentu benar. Maka bisa dengan cara semacam itu. Jangan cara menyekolahkan di tempat lain. Anda yang membiayainya. Dan itu lebih aman di zaman sekarang ini karena zaman-zaman rusak. Di rumah kita banyak setannya. Setan televisi, setan komputer, setan laptop, setan HP. Itu ganggu juga. Baik. Itu rusak anak-anak, Masya Allah. Nah kalau sudah begitu, maka sepertinya rumah kita susah untuk jadikan rumah untuk mendidik. Maka paling tepat adalah kita kirim anak yatim tersebut ke mana? Ke lembaga-lembaga pendidikan. Agar mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguh suatu ketika kalau mereka menjadi seorang alim, Anda meninggal dunia, semua sepak terjang ataupun amal yang mereka lakukan akan dikirimkan kepada Anda, wahai orang yang menyantuni anak yatim. Allah. Berpikirlah maju seperti ini. Ayo kita berpikir, mana anak yatim? Rizkiku. Dan itu yang akan menjadikan berkah rizki Anda. Jangan hanya kita tuh ngumpulin duit saja, ternyata waktu di akhirat tidak bisa kita lihat. Ingat, begitulah cara menyantuni anak yatim, merawat anak yatim bukan sesaat saja. Sekali lagi, acara tahunan kami mengkritisi bukan dari segi jangan diadakan, tapi tolong itu dijadikan setat untuk merawat anak yatim. Jangan sampai jadikan keyakinan setelah nyantuni di bulan Muharram sudah cukup. Itu bukan kafalatul yatim, itu benar-benar nyantuni anak yatim. Kalau kafalatul yatim itu menjamin kehidupannya. Jadi tolong setelah dijajar itu jangan. Kadang-kadang Masya Allah, memang disunatkan untuk mengusap. Sampai disabdakan Nabi SAW, man arad in arad tak yulayan qalbuk. Barang siapa yang ingin dilembutkan hatimu, kalau engkau ingin dilembutkan hatimu, fa'adnil yatima minka, dekatkan anak yatim darimu. Hadis sahih, dekatkan anak yatim. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Apakah diusap dok? Ya pusinglah yang usap 1000 orang. Ada lanjutannya, wa'at'ibhu min ta'abika, beri makan seperti yang kau makan. Ya di rumahmu. Fa inna dhalika yulayyin qalbak, karena itu akan melembutkan hatimu. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengusap ya. Cuman kadang anak yatimnya dijejer berjam-jam suruh berdiri. Dan kami lebih senang kalau santun anak yatim kalau diberdirikan itu jika tujuannya orang lain tahu, ya. Tapi kalau susunan pribadi enggak perlulah, kadang-kadang kasihan. Kadang-kadang sampai memutus waktu sekolah. Kami kurang-kurang rela ya. Anak yatim diundang di rumah kita katanya untuk mendoa akan. Cuman karena ustadznya dan anak yatim memang butuh santun anak yatim, maka harus datang. Setelah datang sebetulnya hilang pengajiannya di sana. Tapi kalau tidak datang nanti tidak dikasih. Maka dia terpaksa datang. Tidak usah datang. Kalau Anda ingin nyantuni anak yatim, kirim duit ke tempatnya sana, itu lebih utama. Selesai. Kirim makanan ke sana lebih utama. Ngajinya tetap, ibadahnya tetap. Tidak usah datang ke rumah kita kadang-kadang berjam-jam sudah. Hanya untuk doain. Doa di sana juga ini. Kalau pengen mengundang orang-orang yang tidak punya kewajiban-kewajiban semacam itu. Tidak punya kewajiban belajar. Mungkin ya orang-orang tua yang memang biasa hadir majlis ya. Tapi kalau anak yatim harus dikhususkan meninggalkan pengajiannya. Itu adalah bukan sesuatu yang baik. Akan tapi bukan sesuatu yang lebih baik. Baik sih ngasih duit. Dan anak kadang-kadang pendidikan bubar program pesantren. Dibawa anaknya keluar itu. Ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan. Semoga kita bisa benar-benar merawat anak yatim, memperhatikan anak yatim, dan awas-awas zalim kepada anak yatim. Ada lagi tambahan tentang sebagian orang itu membiarkan anak yatim jika melakukan kesalahan karena takut kualat. Ketahuilah wahai ibu, jika ada anak yatim yang hidup di dalam naunganmu, kok dia melakukan kesalahan, maka engkau harus menegurnya. Bahkan mungkin derajat mencubit atau memukulnya dengan pemukulan-pukulan peringatan. Caranya seperti apa? Perlakukan dia seperti anakmu sendiri. Kalau anakmu nakal diapain? Ya dimarahi kan? Anak yatim pun demikian. Kadang ini semacam kepercayaan yang berlebihan. Awas, nanti kualat loh ya, jangan marah sama anak yatim. Lah kalau mukul-mukul bogem begini ya enggak boleh. Maksudnya dididik, kamu jangan nakal nak. Setelah diingatkan berkali-kali, enggak ada masalah. Dan itu pendidikan. Jadi perlakukan dia seperti dan perlakukan anakmu dengan cara yang benar. Ya. Jangan sampai dolim kepadanya. Membiarkan mereka di saat salah, tidak dinasihati, tidak diingatkan, sama menjerumuskan dalam kehinaan, kehancuran. Tambah bandel. Memang di mana-mana banyak anak yatim bandel. Akalnya kurang ajar. Kenapa? Sebab dia ngerti. Kalau ada orang mukul kualat, maka seenaknya sendiri dia. Orang marah kualat. Ini salah pendidikan. Memang kita tidak boleh main pukul. Akan tapi pendidikan kepada anak yatim ini perlu diperhatikan. Jadi di saat mereka salah pun kita tegur dan kita hukum. Sesuai dengan hukuman yang sesuai dengan umurnya. Dan anggap dia seperti anak kita sendiri. Jangan gara-gara anak yatim. Dasar anak yatim. Wah neraka ini. Yatim. Cepit sayang, tidak boleh begitu ya, awas. Agak, nah, tidak apa-apa. Tapi kalau sama anaknya juga sama, anakku agak. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab. Dan tentunya untuk memanfaatkan waktu langsung saja kepada penanya, kaum muslimin satu penanya dan kaum muslimah satu penanya. Dengan satu orang satu pertanyaan. Yang pertanyaan saya langsung satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, saya mau bertanya, apakah emansipasi menurut Islam? Sebab sekarang sudah banyak menyebar masalah persamaan hak antara. Apa itu? Emansipasi. Apa menurut Islam itu ada tidak atau sah tidak? Seperti misalkan sekarang para wanita ingin supaya pembagian warisnya sama dengan laki-laki. Apakah boleh menurut Islam memberikan warisan sama haknya dengan laki-laki? Dan apa yang dimaksud dengan ayat inna ankaro aswati la sautil hamir? Inna ankaro aswati la sautil hamir. Apakah membaca deba yang dengan suara keras itu termasuk pada ayat itu atau tidak? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak yang terhormat, saya mau tanya, kalau kita itu sholat malam ataukah sholat wajib lah? Kalau kan ada wirid panjang, lebar ya, misalnya apa aja lah. Sholat malam. Iya, sholat malam atau sholat wajib kan ada wiridnya, misalnya apa aja. Banyak kan wirid-wiridnya tuh. Lalu dengan tiba-tiba wirid tersebut, yaitu batal wudhu gitu. Bagaimana? Apakah dilanjutkan kita itu wirid? Apakah harus wudhu lagi? Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tentang bagaimana emansipasi di dalam Islam. Orang yang tahu Islam, dia akan tahu apa itu Islam. Tapi orang yang bodoh dalam Islam, maka dia akan melihat Islam sesuai dengan kebodohannya. Emansipasi tidak ada di dalam Islam. Kita harus tahu sejarah emansipasi. Emansipasi itu muncul di negeri kafir sana, di Eropa sana. Di saat wanita direndahkan. Karena wanita direndahkan saat itu, maka mereka punya pergerakan kewanitaan, pergerakan kaum wanita, untuk disetarakan dengan kaum pria. Sehingga dari dasar wanita yang direndahkan, maka mereka ingin diangkat lalu disamakan dengan kaum pria. Itu muncul emansipasi. Adapun di dalam Islam, tidak. Karena wanita tidak pernah direndahkan sehingga perlu diangkat-angkat. Wanita sangat dimuliakan. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi ahaku bihusni sohbati, siapakah orang yang perlu aku perhatikan ya Rasulullah dalam kehidupanku ini? Aku pergauli dengan baik, dijawab ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru bapakmu. Tiga kali ibu. Ibu laki atau perempuan? Perempuan. Dan dalam Al-Quran disebutkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah kepada kaum laki-laki, pergaulilah istri-istrimu dengan yang benar. Yang ditekankan kepada kaum laki-laki untuk memperhatikan, dan itu pendidikan di dalam Islam. Bos apa lagi? Rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu kawam. Punya tanggung jawab ngayomi kepada kaum wanita. Ini beban bagi kaum laki-laki. Seenak-enaknya perempuan itu. Jadi dilindungi. Dimuliakan wanita. Itu kawamun ala desa. Akan tapi lihat ada pergerakan-pergerakan manusia aneh. Dan memang aneh. Tidak tahu apa yang diinginkan. Seperti halnya kesetaraan gender dan sebagainya. Apa yang diinginkan? Sudah dimuliakan Islam. Semuanya itu dibedakan oleh Allah. Posisi dibedakan karena untuk dimuliakan. Posisi wanita tempatnya di sini. Dia urusan dengan anak dan sebagainya. Dan bukan sebuah kehinaan. Karena kemuliaannya sungguhnya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai derajat menginginkan jadi pemimpin dan sebagainya. Mohon maaf. Kita harus pahami contohnya kepemimpinan. kepemimpinan itu dipandang sebagai apa? Kalau umat Islam agak umat yang beriman menganggap kepemimpinan itu mas'uliyah, tanggung jawab. Tapi lihat kaum feminis atau kaum gerakan para wanita, itu kaum yang penyeru emansipasi dan sebagainya, yang ingin menyetarakan gender, lihat, itu menganggap kepemimpinan itu sebagai kemuliaan yang harus dicari keistimewaan, ini dungu dalam memandang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu tanggung jawab. Suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah enaknya kaum laki-laki itu bisa mendapatkan pahala besar dengan berjihad, dengan perang. Jadi ada perempuan pengen perang, bukan pengen perangnya, pengen mendapatkan pahala sama. Pengen perang, ngadu ke Rasulullah, lihat. Apa jawab Nabi? Engkau di rumahmu dengan anak-anakmu dan keluargamu itu sama dengan perang di jalan Allah. Enak atau tidak? Enak perang, urusan sama musuh tuh, kena bom dan sebagainya, lihat. Diletakkan di tempat kerana Allah, sama kau di rumah ngurusi suami, ngurusi anakmu, itu sama dengan jihad di jalan Allah. Diletakkan, memang seperti itu pantasnya seorang wanita. Enggak usah naik kuda keliling. Memang ada seorang wanita naik kuda. Oh iya, akan tapi lihat. Ditempatkan yang paling enak adalah seperti itu. Sepertinya wanita bersyukur dengan ini semuanya. Tapi di saat kepemimpinan seorang presiden, kepresiden di kemewahan, kemuliaan. Makanya orang kerebutan kepemimpinan. Orang dahulu itu diangkat jadi pemimpin itu nolak. Ini sekarang perempuan-perempuan aneh. Kan perempuan juga punya kemampuan. Kan bisa memimpin dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Jadi kemimpinan itu dianggap sebagai kemuliaan. Itu gila pangkat. Dan itu yang dibenci oleh Nabi SAW. Itu keanehan-keanehan manusia-manusia zaman sekarang. Diletakkan seorang wanita jangan jadi pemimpin. Karena itu tanggung jawabnya berat. Mimpin perang. Ya. Dan sebagainya. Ya. Nabi Muhammad perang atau tidak? Perang. Ayo. Ibu presiden perang. Kasihan. Ya. Padahal Islam memuliakan. Bahkan Islam memuliakan wanita Islam. Sehingga tidak usah ikut yang demikian. Kemudian memuliakan wanita di luar Islam. Di dalam perangan kita pun tidak boleh membunuh orang wanita. Jadi wanita dimuliakan, lihat. Salah satu yang tidak boleh di dalam peperangan, jangan kau bunuh wanita-wanita. Allah dimuliakan. Cuman ini memang kaum-kaum aneh. Dan subhanallah, ada satu pergerakan dan itu pergerakan menjauhkan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Membuat undang-undang kesetaraan gender misalnya, lihat. Kalau kita perhatikan itu jauh dari tidak jelas. Jadi undang-undang itu bisa ditafsiri seseorang sehingga bisa melakukan pelanggaran kepada syariat Nabi SAW. Dan kami tidak pernah menemukan orang yang paling bodoh adalah kecuali orang yang tidak paham apa yang mereka miliki. Contoh ibu, ada seorang ibu. Dinikahi oleh seorang suami yang kaya. Dimasukkan sebuah rumah. Ada blender yang istimewa kelas mahal. Jadi pencet sini, nanti potongannya miring, pencet sini, model begitu. Terus, klosetnya bu, gak ada airnya. Tapi begini, wah kok kloset istimewa. Kloset mahal tuh, gak tahu berapa puluh juta klosetnya. Rupanya bu, ibu ini itu setiap hari itu pergi ke rumah tetangga bu. Numpang rumah tetangganya mau buang air. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa? Dia mau tanya sama suami yang gak enak. Jadi setiap hari ke rumah tetangganya buang air. Rupanya di klosetnya sendiri dia gak bisa. Rupanya pun demikian, sudah diberikan alat seperti itu, dia masih pergi ke pasar beli pisau yang... Pisau ini. Suaminya tidak menyadari itu semuanya. Setelah suaminya tahu akan tertawa. Aduh, benar-benar kampungan ini orang. Inilah orang penyeru kesetaraan gender itu. Seorang meniru di Eropa undang-undang begini. Di dalam Islam itu sudah ada. Kok niru ke tempat lain itu kan orang dungu itu. Di dalam Islam sudah lengkap memuliakan wanita sudah ada. Jadi kita tuh hanya terkagum-kagum dengan Islam katanya. Menyeru Islam tapi gak ngerti menggunakannya. Akhirnya bingung, kloset saja pinjam ke tempatnya orang. Ini orang sakit. Undang-undang jiplak dari tempat lain. Dan ini adalah kedunguan orang zaman sekarang. Itu pun dia mengatasnamakan seorang yang hebat. Dan kadang bahasanya itu luar biasa. Innalillah. Ulama terdahulu kalau menjelaskan Al-Quran hadis Nabi itu penuh dengan bias kelaki-lakiannya. Seolah-olah ulama dulu bodoh semuanya. Dan kadang-kadang kita merinding kalau dengar omongan orang semacam itu. Karena beberapa kita juga pernah punya obrolan dengan orang-orang semacam itu. Orang liberal yang menyuruh feminisme dan sebagainya. Yang menyuruh kepada emansipasi dan seterusnya, kesetaraan gender. Itu lihat bahasanya itu seolah-olah lebih hebat dari imam-imam terdahulu. Kalimat-kalimatnya itu Masya Allah. Dan masalah yang sudah sangat jelas dijelaskan oleh para ulama, diungkit oleh mereka seolah-olah lebih hebat. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat orangnya itu baca kitab tidak bisa. Baca kitab tidak bisa dan terbukti karena murid-muridnya cerita yang bergabung dia baca kitab cuma dia katanya cerdas. Dia berkata, "Ya, kan maklum ada hadis-hadis yang memihak kepada kaum pria. Ada hadis-hadis memihak kaum pria." Karena memang zaman dulu belum ada muhaddis perempuan. Tapi zaman sekarang kan ada sudah. Maksudnya dia sendiri yang bahlul itu. Ajib. Muhaddis perempuan. Kayak apa muhaddis perempuan kayak begitu? Untung dia bukan dianggap sebagai ulama. Tokoh liberal saja. Jadi kadang-kadang ada manusia yang semacam ini aneh. Kami himbau kepada saudari-saudariku yang liberal, yang ikut Islam liberal. Atau yang menyuruh kesetaraan gender. Apa yang Anda inginkan? Kadang pertanyaan ini perlu dijawab. Apa yang Anda inginkan? Bahkan kadang-kadang dia keprucut pun berkata, saya pun tidak butuh dengan undang-undang ini. Tidak butuh, kenapa dibuat? Untuk membuat undang-undang, tetap kembalikan kepada syariat Nabi SAW. Kalau ada, kadang-kadang bias. Memang kadang-kadang kita memandang bici, seolah-olah ulama dulu itu betul-betul memihak kepada kaum laki-laki saja. Padahal tidak, kaum wanita juga sangat diperhatikan. Seorang wanita diberi oleh Allah kodrat dengan kodratnya dibedakan. Sehingga ia melahirkan dan menyusui. Suami yang mencari nafkah. Dan nuraninya semua wanita menginginkan kelahiran. Baik. Apa kira-kira wanita semuanya mau didoakan agar sama dengan laki-laki, sama-sama menikmati tapi tidak usah hamil? Mau? Tidak ada yang mau semuanya. Kesetaraan gender yang mana? Itu adalah kodrat. Tidak mau. Baik. Sekarang, dalam pernikahan mungkin ingin mempunyai anak. Di saat tidak punya anak, akhirnya menuntut sang laki-laki. Karena kamu tidak punya anak, berarti nafkah tidak wajib lagi dong. Begitu. Wanita berhak menerima nafkah punya anak atau tidak punya anak. Sebab ini diwajibkan atas kaum laki-laki. Dan itu memuliakan wanita. Kalau memang ada satu riwayat bahwasanya jika ada seorang wanita yang berada di atas kendaraan kalau dipanggil oleh suaminya wajib datang. Itu menunjukkan bahwasanya seorang wanita harus patuh kepada suami. Tapi kalau ada suami kayak begitu ya enggak benar masak istrinya masih lagi masak begini ini. Ayo ke sini istriku. Ya enggak masuk akal. Itu digambar oleh Nabi. Nabi kadang-kadang dengan takbir yang sifatnya untuk mengukuhkan dengan bahasa seperti itu. Maksudnya harus kau perhatikan wahai wanita. Seandainya engkau di atas kendaraan. Ini ceritanya seorang wanita ingin menikah. Ya Rasulullah, aku seorang wanita ingin menikah. Apa yang harus aku lakukan di hadapan suamiku? Dijawab, kalau seandainya engkau di atas kendaraan. Benar atau enggak? Kalau seandainya engkau di atas ontamu, lalu suamimu menginginkanmu, engkau harus turun. Kalau engkau tidak mau, akan dikutuk malaikat dalam semalam. Itu kadang-kadang diejek hadis Nabi ini. Malaikat-malaikat lagi. Malaikat-malaikat lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita perlu manusia punya adab. Dan saya berjanji sudah tidak mau duduk dengan orang-orang semacam itu. Jadi kita pakai adab, tapi dia tidak adab dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil CD yang paling terakhir dan lihat seperti apa akhlaknya nanti. Dengan syariat Nabi ada CD terbitan terakhir urusan kesetaraan gender. Kita selalu mendoakan. Kita perlu adab dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu akhlak dengan punya akhlak dan adab kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Assalam. Jadi emansipasi tidak ada di dalam Islam sebab wanita sudah mulia di dalam Islam. Sudah ditinggikan oleh Islam. Dan kadang-kadang unik ya. Dalam sebuah kisah. Kita sebutkan begitu mulianya seorang wanita kalau ingin bepergian. Itu bagi seorang suami harus memperhatikan. Kalau pergi lebih dari dua merkalah. Kalau bisa suami punya kewajiban untuk menemaninya. Kan seenak-enaknya istri ya. Rupanya ada satu orang bercerita. Dia berbangga rupanya. Bahasanya ingin merdeka dan bebas dan seterusnya. Lalu pengen menuntut undang-undang pelindungan kepada wanita. Dia bercerita bahasanya dia pernah naik taksi. Dia pernah Ini naik taksi, naik ojek, digerayang-gerayangi katanya. Gak sadar, karena ente ngelanggar. Coba sama suamimu kan tadi gerayangi. Dia lupa bahwasanya Islam itu lebih memuliakan, gak usah pakai undang-undang. Dia cerita begitu-begitu polosnya itu. Ajib, ini gak nyambung rupanya. Sudah kita bercerita tentang kemuliaan wanita, didampingi oleh anak laki-lakinya, didampingi oleh mahramnya. Sepertinya kan semacam itu. Jadi didampingi oleh orang mulia, itu aman. Karena dia berangkat sendiri, maka digoda oleh orang. Kalaupun ada seorang suami tidak bisa menemani istrinya yang pergi jauh, istighfar kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, tapi sadari kalau anda salah. Karena syariat memuliakan wanita, wanita dimuliakan. Nah, apakah suami yang mencari menyusui pun adalah kalau seandainya seorang wanita menolak menyusui, seorang suami wajib membayarnya atau mencarikan seorang yang menyusui. Begitu mulianya seorang wanita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, tidak ada istilah emansipasi wanita. Sebab emansipasi bukan produk Islam. Di dalam Islam, wanita sudah dimuliakan. Kita bukan seperti zaman Yunani kuno dulu. Kalau perempuan laki head, usir jauh sana. Bersentuhan dengan tangannya tidak boleh. Atau masyarakat Hindia dulu. Dibuatkan gubuk kecil di sana dengan nyamuk. Tidak ada. Islam duduk bersama hanya seakan satu sah. Jangan digauli di tempat itu. Boleh makan bareng dan dimuliakan wanita itu. Lihat itu indahnya di dalam Islam. Kita tidak perlu dengan produk lain. Lihat. Kalau pengen membuat undang-undang perlindungan wanita, ketahuilah kembali kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebetulnya apa sih yang diinginkan? Yang ada di dalam Islam itu perlindungan kepada semua manusia, bukan wanita tok. Laki-laki juga perlu dilindungi. Laki-laki perlu dilindungi. Anak kecil perlu dilindungi. Tetangga perlu dilindungi. Ini yang perlu, yang kita inginkan. Dan kalau kita baca draftnya undang-undang itu adalah lucu. Kadang-kadang undang-undang itu harus jelas. Jangan sampai mengundang penafsiran yang menjerumuskan. Kalau kita lihat tuh banyak penafsiran berapa undang-undang yang masih belum jelas sehingga bisa ditafsir yang macam-macam. Dan sudah cukup dengan Islam, syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita bakal mulia. Jadi gak ada istilah emansipasi, kita tidak perlu dengan emansipasi karena emansipasi itu adalah bukan apa namanya, bukan produk Islam. Sebab Islam sudah mulia wanita dan dimuliakan wanita itu, maka tidak perlu lagi emansipasi. Kemudian masalah masalah warisan dan sebagainya. Dia memandangnya picik. Warisan itu ada dua, kurang lebih ada 20 masalah. Kalau orang paham. 20 masalah, 4 masalah memang laki-laki lebih gede daripada perempuan. 6 masalahnya adalah ternyata seorang perempuan lebih banyak daripada seorang laki-laki. Dan sisanya 10-nya adalah sama. Jadi ternyata ada beberapa masalah, tidak semuanya laki-laki lebih banyak dari kaum wanita. Ini yang jarang dipahami oleh orang memahami ahli waris. Kemudian urusan warisan ada hikmah di balik itu. Karena syariat Allah, jangan dikatakan itu tidak adil. Kedunguan yang mengatakan tidak adil. Sudah ada Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu pun lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini hanya untuk beberapa orang saja. Bukan semuanya laki-laki mendapatkan dua bagian dari kaum laki-laki. Dari kaum wanita. Tapi cuma karena kedunguannya semacam itu. Ada. Jadi kalau dalam fikih itu, coba nanti yang bab waris. Itu ada kurang lebih, ini ada 12. 12 orang, 12 model waris. Nanti ternyata kaum laki-laki yang mendapatkan dua bagian lebih hanya dalam 4 masalah saja. 6 masalah selanjutnya adalah wanita lebih banyak dan selebihnya adalah sama. Jadi lebih banyak wanita kalau kita hitung nanti dalam hal ini. Baik, ini adalah singkat masalah waris. Kemudian hikmahnya waris yang khusus lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Laki-laki lebih banyak dari kaum wanita. Itu karena ada hikmah yang luar biasa. Ketahuilah, kalau anda seorang laki-laki mempunyai adik perempuan, ketahuilah jatah warismu adalah lebih banyak daripada adik perempuanmu. Kenapa? Kalau adik perempuanmu melarat, engkau yang menambung kehidupannya nanti. Engkau yang menjamin kehidupannya. Tapi kalau engkau melarat, adik perempuanmu tidak wajib menanggung kewajibanmu. Lihat. Kalau ternyata ibumu melarat, wajib menanggung adalah engkau yang laki-laki. Adik perempuanmu tidak wajib. Dan kadang-kadang seperti gini saja. Perlu digambarkan ringan saja. Contoh, misalnya di sebuah kampung, kebiasaan orang menikah itu adalah dengan mahar besar. Seorang laki-laki dengan perempuan mendapatkan waris dari bapaknya, sang anak. Dan kebetulan warisnya itu hanya, ya warisnya itu 30 juta. 30 juta. Maka laki-lakinya mendapat 20 juta, anak perempuannya dapat 10 juta. Kemudian, subhanallah, akhirnya sang laki-laki pengen menikah. Dan adik perempuannya juga pengen menikah. Kebiasaan di kampung itu memang maharnya adalah 20 juta. Mahar 20 juta. Akhirnya sang laki-laki menikah dan perempuannya menikah. Sang laki-laki menikah, maka dia harus memberi mahar berapa? 20 juta. Duitnya tinggal berapa? Habis. Yang perempuan punya duit cuma 10 juta. Setelah itu menikah dengan laki-laki dikasih mahar 20 juta. Duitnya berapa? 30. Setelah hidup suami istri yang wajib cari nafkah siapa? Suaminya. Enak, utuh duitnya. Sang laki-laki sudah duitnya diambil 20 juta, cari nafkah lagi dia. Nanti ada, kalau sudah ini dituruti, nanti ada kesetaraan gender. Laki-laki tidak wajib cari nafkah. Nah, tuntutan nanti. Enak aja, saya cari nafkah. Enggak deh. Ketahuilah wahai kaum muslim, ikutlah syariat Nabi SAW. Anda tidak perlu ikut-ikutan dengan aneh-aneh yang semacam itu. Cuman itu memang ngetren. Memang pembahasan itu lagi menarik. Kenapa? Dihembuskan oleh dunia kafir sana. Sayangnya umat Islam ikut-ikutan. Dan itu memang sangat ngetren. Sampai sekarang di kampus ada kajian kesetaraan gender. Kok kampus ikut-ikutan? Mau apa ini? Ini orang kepleset, jangan ikut-ikutan. Kalau ingin mengangkat harkat wanita, tegakkan syariat Nabi SAW. Sampai dipikir, misalnya contoh saja. Jika di sebuah negeri yang biasanya menerapkan undang-undang berjilbab atau wanita tidak boleh keluar bebas, kecuali dengan didampingi oleh seorang mahram, tiba-tiba di sebuah negara akhirnya perempuan boleh tidak pakai jilbab. Itu dibanggakan itu. Loh, ajib. Nilai kemuliaan itu di mana? Apakah setiap wanita kalau enggak pakai kerudung berarti kemuliaan? Jadi kemuliaan di tidak pakai kerudung ini kan keunikan. Jadi memandang kemuliaan itu apa yang dimaksud dengan kemuliaan ini juga perlu dijelaskan. Baik, ketahuilah cukuplah Anda kembali kepada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perlunya Anda dengan urusan emansipasi karena Islam sudah memuliakan wanita. Lah kalau terjadi di rumah tangga seorang laki-laki yang zalim kurang ajar, itu neraka urusannya. Itu bukan yang benar, dia adalah seorang muslim tidak berakhlak Islam. Seorang wanita memuliakan seorang istri, menghargai istri, mendengar pendapatnya istri. Baik, kemudian masalah in ankar sotul himar, paling bagusnya paling mengerikannya suara adalah suara himar. Ini adalah satu yang dimaksudkan apa maksudnya? Suara himar. Ini di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suara yang jelek adalah suara himar. Himar itu hamir. Cuman di situ ada, kalau bisa dibuka di ayat sebelumnya ya. Bisa dibuka. Intinya memang suara himar itu jelek. Pernah dengar suara himar atau tidak? Itu ayatnya. Pernah dengar suara himar? Suaranya memang suara jelek. Enggak menarik. Seperti bukan burung-burung yang indah itu. Jadi suara yang jelek itu. Jadi penggambaran suara yang jelek itu seperti suara himar. Karena suara himar adalah suara yang paling jelek. Suara yang paling jelek adalah suara himar. Suaranya tidak bermanfaat, tidak enak, enggak bermanfaat. Jadi kalau ada orang bersuara, sudah tidak enak, tidak bermanfaat, itu seperti suaranya himar. Bukan orang nasyid membaca hadroh itulah suara himar itu. Kok enak aja itu mengatakan begitu. Berarti Sayyidina Hasan bin Thabit adalah suaranya kayak himar, didengar oleh Nabi. Nabi dengar suara himar. Sayyidina Hasan bin Thabit menyenandungkan syair di depan Nabi SAW. Dan beliau punya syair-syair yang banyak. Syair Sayyidina Hasan bin Thabit termasuk digelari oleh Rasulullah dengan penyairnya Rasulullah SAW. Jadi ada di Arab itu penyair-penyair yang menghujat Nabi. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit dibuatkan mimbar oleh Rasulullah untuk membalas hujatan orang-orang kafir. Dan dia dinobatkan sebagai penyair Nabi SAW. Bukan suara himar. Baik, kemudian selanjutnya. Ibu membaca wirid itu sunnah. Jadi habis sholat, dihimbau, dianjurkan membaca wirid. Jadi jangan sampai tidak baca wirid. Karena Rasulullah mengajarkan wirid. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi baca wirid hukumnya sunnah. Kalau tidak wiritan juga tidak apa-apa. Yang penting sholat. Adapun masalah wudu, tidak wudu, baca wirid dalam keadaan tidak punya wudu juga sah. Jelas ya? Jadi kalau ternyata habis sholat tidak tahan, ya sudah, dibuang saja anginnya, wiridnya dilanjut. Cuman sebaik-baik orang berzikir, upayakan dalam keadaan kita dalam keadaan wudu. Baik. Pertanyaan. Buya, saya gadis sudah cukup usia untuk menikah. Akan tapi orang tua saya hanya menyuruh untuk karir dan pendidikan. Musibah ini. Wahai para orang tua, tolong dengar suara hati anakmu. Jangan dipandang anakmu sebagai seorang anak saja, tapi tolong pandang anakmu sebagai seorang wanita yang butuh kepada laki-laki. Jika seorang wanita yang sudah berterus terang kepada anaknya ingin menikah, lalu orang tuanya masih mengatakan, sekolah dulu nak. Na'udzubillah. Bisa saja seorang anak gadis malu ngomong lagi kepada orang tuanya, akan tapi karena kebutuhannya dengan seorang laki-laki, dia membuat jalinan dengan seorang laki-laki. Akhirnya betul, sekolah dilanjutkan. Karir diraih. Tapi lihat, hubungan dengan laki-laki tetap berjalan. Sehingga benar seorang anak gadis selesai kuliah mendapatkan sarjana ekonomi plus pezina, dan dosanya gede ditanggung oleh bapak ibu. Wahai para bapak ibu, jangan dungu sehingga membatasi anak urusan pernikahan. Karena pernikahan urusan yang sangat pribadi. Kalau ini urusan gender dan sebagainya, nanti ada pembatasan usia dini. Usia dini seperti apa yang dimaksud usia dini? Anak SMP sudah pada zina, tidak diarahkan. Na'udzubillah. Baik. Bahkan sampai kalau sudah sama suka, katanya enggak apa-apa. Na'udzubillah. Yang bakal dihukum adalah kalau terjadi pemerkosaan. Mana ada pemerkosaan sekarang? Jarang. Zina suka sama suka. Jarang pemerkosaan. 1-2 kejadiannya. Baik. Nah, wahai para ibu, bapak, jangan kau kejar hanya karir anakmu. Anakmu akan dihinakan oleh Allah. Kalau memang anakmu sudah ada syahwat, ada kemauan dengan seorang lawan jenis, maka tolong diperhatikan. Lalu karirnya gimana? Ingat janji Allah. Rizki akan dibuka justru setelah pernikahan. Yaqulu fuqara yuhnihimullah. Kalau pendidikannya bagaimana? Ya bersepakat dong dengan calon besan agar saling ngerti saja. Sekolah tetap dijalankan. Lihat, mungkin biaya diringankan. Kalau kita dulu bu, ya, ingat BSS ya. Saya bayar sendiri-sendiri bu. Waktu saya kuliah, kita masih sekolah, mondok dan kuliah. Kita menikah, karena belum punya banyak modal, banyak punya, ya sudah. Bayar sendiri-sendiri. Istri dapat kiriman, saya dapat kiriman. Gak ada masalah, gak ada kurang. Tujuannya adalah yang penting kita mendapatkan halal, selesai. Cuma dasar seorang ibu ini, Masya Allah. Ya, pamanmu sudah anaknya selesai sarjana, kamu mau nikah, bikin malu. Wahai para orang tua, jika engkau melihat gelagat anakmu sudah butuh kepada lawan jenis, tolong perhatikan. Kalau tidak, anakmu masuk bab zina, yang masuk neraka dulu adalah bapak ibunya. Paham tak? Maka permudahlah urusan pernikahan. Kadang-kadang urusan kerjaan, suaminya harus nini. Terusnya, di sisi lain mereka menyuruh saya menikah dengan orang kaya yang sudah tua. Aneh ini orang tua ini, sakit ini. Innalillah. Tua, samurat. Kasihan itu ibu dungu, kayaknya gila kalau memang betul ada. Kalau memang seorang anak suka rela, mungkin karena ngambil berkahnya orang tua. Ya, gak apa-apa, silakan. Berkah tua, gak apa-apa. Tapi ada, dia kaya. Saya pikir kayaknya 5 tahun lagi mati. Nah, ini kurang ajar. Dipanjangkan umurnya 120 tuh kan. Jangan-jangan niat yang jelek. Kalau menikah dengan seseorang, jangan mencari hartanya. Ini sudah dari awal, sudah ibu gak benar kalau begitu. Hanya ngejar karir-karir saja. Kalau menikah nanti, cari anak yang, suami yang kaya, biarpun tua. Ini ibu yang menyiksa anak. Jadi anaknya itu dijadikan pabrik duit. Mesin uang, sapi perah. Itu adalah orang tua. Padahal orang tua biasanya itu gak ingin menginginkan semacam itu. Yang ingin kemuliaan anaknya. Wahai para orang tua sadar, mudahkanlah pernikahan putra-putrimu. Kadang sampai calonnya kriterianya, pokoknya calon suamimu nak harus PNS. Pernah dengar kita? Sampai ada ngadu kami. Buya, gimana saya harus cari suami yang PNS? Maksudnya PNS itu apa sih? Ya bagus, enggak apa-apa. PNS bukan hina. Cuman kenapa harus PNS? Yang lain kan apa-apa yang bisa. Yang penting bisa punya iman, takwa. Kalau sudah bicara PNS, sebenarnya dia hubud dunia, cinta dunia itu. Kalau sudah cari mertua, suami, atau menantu PNS. Pengusaha. Enggak tahu utangnya banyak. Macam-macam. PNS. Terus apa lagi? Itu ketahuilah wahai para bapak. Nikahkan putrimu dengan orang soleh dahulu. Kalau dia PNS ya, alhamdulillah. Dia seorang pengusaha, alhamdulillah. Atau dia enggak punya apa-apa, yakin. Kalau dia fakir akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami himbau kepada para wanita. Nabi pernah mendoakan Allah masykuk man syaqqa ala ummati. Ya Allah, persulitlah orang yang mempersulit umatku. Seorang tua yang mempersulit pernikahan anaknya, lihat susah semuanya. Dimudahkan seorang laki-laki melamar dia soleh. Masalah rezeki nak, yuk dicari bareng-bareng. Kalau perlu bapaknya perempuan itu nanti abah modali. Ah ini senang nggak yang mau? Senang akhirnya. Cari mertua yang mau modalin gitu. Niatnya salah juga itu. Menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong dipermudah urusan pernikahan. Jangan seperti ini. Wahai para bapak, ibu. Kalau Anda menginginkan putri Anda atau putra Anda untuk berkarir, silahkan. Akan tapi di saat mereka punya kebutuhan yang satu ini ingin menikah, tolong segera dibincangkan, dibicarakan. Kenapa? Ketahuilah. Karena apa? Di luar sana pergaulan tidak karu-karuan. HP, laptop, televisi rusak membangkitkan syahwat. Kalau ternyata anak itu sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa masuk pada perzinaan dan alangkah hinanya anak tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tolong dipermudah. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah. Dan Nabi Muhammad mendoakan orang yang mempermudah berkali-kali. Yang mempermudah pernikahan putra-putrinya. Kadang, ya sudah gampang saya itu. Yang penting nikah-nikah. Tapi tolong kirimin lemari. Rumahnya mana. Terus apalagi kalungnya berapa? Wah, itu. Cuman wahai kaum laki-laki, jika kamu mempunyai, kamu orang yang cukup, tolong muliakan istrimu. Tidak apa-apa membelikan istri, muliakan istri. Itu adalah suatu kemuliaan. Tapi kalau tidak mampu, jangan dipaksakan sendiri. Akan tapi yang penting halal, yang penting dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting halal. Asal tahu saja, Bu. Saya itu nikah sampai hari ini belum sempat resepsi. Resepsi nih, kadang-kadang mau resepsi nah, ntar dulu aja. Kalau sudah punya 16 nanti mau resepsi. Sampai hari ini saya nikah belum resepsi nih. Akan nikah selesai. Rencana sih resepsi nanti kalau pulang. Pulang enggak begini resepsi ya, lah. Lucu ya Bu Yayah ya resepsi sama. Dan ternyata enggak ada yang kurang saya. Enggak kerok enggak korengan enggak ini. Jadi tolonglah biasakan sederhana. Kalau ada rezeki alhamdulillah. Kadang resepsi itu jadi gaya hidup. Yang menjadi masalah wahai para orang tua, kata tetangga. Pamali. Apa pamali itu? Ora ilok. Jawa Timur ya, ora ilok, masa gitu enggak ilok. Enggak ilok itu ya pamali. Masa nikah bukan begitu, pamali. Syariat bukan pamali, Bu. Pamali. Malah lebih bagus seorang wanita yang menggampangkan urusan pernikahannya yang penting halal, lihat setelah itu akan dibuka keberkahan oleh Allah. Tapi kalau dari awal alot, jangan menikah dengan perempuan yang alot. Bahkan. Musibah itu nanti. Kalau tanda-tanda keluargamu atau istrimu mikir dunia ini semuanya, itu adalah tidak berkah. Karena di Nabi nyebut, paling berkahnya wanita yang paling murah maharnya. Artinya apa? Mempermudah urusannya. Kalau calon istrimu sudah ulet, alot-alot sudah batalin saja. Cepat. Ini benar. Karena alot repot. Ada permintaan begini, permintaan begitu. Wah, alot. Susah nanti setelah pernikahannya. Tapi kalau dari awal, alhamdulillah, yang penting ini saja. Masya Allah, yang penting halal, yang penting bersih ini. Tanda akan dimudahkan oleh Allah. Tapi engkau sebagai seorang suami, tidak ada salahnya menyenangkan, memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat. Kadang resepsi itu. Sampai pernah suatu ketika, resepsi saja makannya harus prasmanan. Tidak tahu apa sih kelebihannya prasmanan itu hanya ikut-ikutan. Sebab menurut kami itu prasmanan itu kan makanannya orang pelit kan. Mau nambah gak bisa ya. Cuma di pondok pakai makanan orang pelit, pakai prasmanan pondok itu. Jadi lu sudah makan, gak bisa balik lagi. Jauh ya Allah, enaknya sopnya. Mau balik, jauh, malu masa ngantri lagi. Memang prasmanan makanan, lah kok seneng pada makanan begitu ya? Ya gak apa-apalah, masih ngasih makan daripada tidak. Sudah begitu kadang gak ada kursi ya. Ustadz suruh berdiri kacau, gelar tiker nanti ya. Gelar sorban nanti ya. Tolonglah, jadi jangan macam-macam. Makanya dari awal pernikahan kalau sudah bahasanya gimana baiknya saja. Kalau harus resepsi-resepsi tapi yang islami. Ini hati-hati. Ya, ingat. Kalau alot batalin. Jangan, saya terlanjur cinta Bu ya. Ente salah mencintai dulu-dulu itu. Cinta itu setelah pernikahan. Jadi cari wanita yang gampang. Cari wanita yang gampang dari awal kalau sudah. Yang penting baik, yang penting halal dan sebagainya. Nanti kalau dia orang kaya pasti akan memikirkannya. Kalau dia tidak mampu tidak akan memaksakannya. Kalau dia tidak mampu memaksakan sebetulnya dia membuat tidak enak setelah nikah. Habis pernikahan lihat ada takian. Pusing tuh. Baik ini saja ya. Tolong warah ibu. Dan hari ini ada pernikahan. Ada berapa pasang? Insya Allah. Baik 4 pasang. 5 kalau perlu mendadak satu tambahan. Biar pas itu ya. Baik. Ini saja tolong ibu ya. Masalah pernikahan tolong dimudahkan. Dan yakin janji Allah. Allah akan mempermudahkan segala urusan setelah pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam para bapak ibu didoakan. Sudah kerasa ya yang kena hujan kegerimisan karena aulanya belum jadi. Maka yang kehujanan tadi doanya yang kencang itu malah dikabul. Semoga cepat beres ini. Allah mengirim orang yang mau mencukupi ini. Ya. Biar cepat beres. Karena anak-anak putra juga gak punya tempat tidur. Karena rencana kalau malam biar tidur di atas. Kalau malam nanti tidur di atas anak putra. Sementara karena kamarnya sudah dibuat akan dipinjam oleh anak-anak yang lain. Ini minjem-minjem nanti insya Allah. Jadi insya Allah semoga ini aula bisa segera diberesin. Semoga Allah mengirim orang-orang cukup. Mengirim orang-orang ikhlas yang bisa membantu pembiayaan ini. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya. Baik, kita baca Fatihah sekali. Aula, Pondok Putri, SD, dan semuanya. Semoga Allah mengirim orang ikhlas. Dan semoga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa nusurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhidna wa atirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah dengan kerinduan dan kecintaan kepada anak-anak yatim yang bersama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada yatim-yatim kami ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik mereka, ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk membiayai kehidupan mereka, ya Allah. Hanya Engkau lah yang punya kekuatan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun yang ada di tempat kami, yang punya urusan dengan anak yatim, ya Allah. Bantu mereka, ya Allah. Jangan sampai mereka berbuat zalim, ya Allah. Kepada anak-anak yatim. Para ibu-ibu, ya Allah. Yang ditinggal oleh suaminya dan punya anak-anak kecil yang yatim, ya Allah. Muliakan mereka dengan anak-anaknya, ya Allah. Jauhkan mereka dari kezaliman, ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha tahu mereka. Dan jaga kehormatan mereka, ya Allah. Jaga kemuliaan mereka, ya Allah. Ya Allah yang hadir di tempat ini, berikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Yang sempit rizkinya lapangkan, ya Allah. Dengan rizki yang penuh berkah, ya Allah. Ya Allah, yang rizkinya masih haram, gantilah dengan yang halal, ya Allah. Ya Allah, dan berikan kepada orang tua, ya Allah, kesadaran untuk memudahkan urusan pernikahan putra-putri mereka. Ya Allah, para orang tua yang ada di tempat ini, jadikan mereka orang tua yang soleh-solehah. Orang tua ahli surga, ya Allah. Jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara anak-anak mereka. Maka kami mohon, ya Allah, jika mereka sudah menemukan anak mereka, sudah menginginkan pernikahan, layak menikah, maka mudahkanlah, buka hati mereka untuk memberikan kelapangan kepada anak mereka untuk mengambil yang halal. Dan jauhkan anak-anak kami dari zina yang busuk, hina, dan kohina. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina, dan kohinakan, ya Allah. Dan jika ada di antara kami hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni mereka dan tutup aib mereka dan bencikan kepada zina, ya Allah. Dan gantilah dengan yang halal, ya Allah. Yang ingin menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Yang sudah ingin menikah, ya Allah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Ya Allah, tidak seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, ya Allah, maka kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau, ya Allah, pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Dalam cinta karena-Mu, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, suami-suami yang semakin hari semakin mencintai, semakin memuliakan, semakin menghargai, semakin mengabdi kepada istri mereka, ya Allah. Dan jadikan para istri ini istri yang semakin hari semakin mencintai, berkorban, mengabdi kepada suami, sehingga hidup mereka kami penuh dengan keindahan, pengabdian, pengorbanan karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan dari percekcokan di rumah tangga kami. Kami ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami akhlak, adab, dan tata krama kepada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai kami terjerumus dalam pemikiran yang menghinakan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami pemahaman yang sesungguhnya, ya Allah. Kedekatan kepada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mengagungkan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Patuh kepada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang yang tulus dan ikhlas, ya Allah, untuk menyelesaikan pembangunan ini, dan Engkau sungguh Maha Kuasa, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini ahli surga, ya Allah, yang bisa membantu menyelesaikan aula pesantren ini, menyelesaikan pesantren, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Ya Allah, dan siapapun yang berjuang di pondok ini, baik dengan harta mereka atau pikiran mereka, atau tenaga mereka, atau panjatan doa di tengah malam, gantilah itu semua dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah, jadikanlah ucapan kami kelak di akhir hayat kami, kami mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kami kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ada pengumuman, kita ada punya program Rumahku Surgaku di Hotel Gerage, ya. Hotel Gerage di Cikonve, di Hotel Gerage Cirebon, pada tanggal berapa? Tanggal 11 Mei bersama Bang Hak, ya. Rumahku Surgaku di situ, mungkin untuk informasi yang bisa mengambil brosurnya. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.